para Brahmanan ini nggih. Iki kulo item kok iso gaduh karo Islam niku rumuse sing pundi? Niku masalah. Kok para Brahmanan kok iso gaduh karo ulama ya? Ini masya Allah kadang lo nih, gini orang wali lah isol. Namun kelas ustaz lah tuh betul isol, betul sakit. Bisa nih sih copi. Ulama nih, syaikhun ustadzin, nih gue terus dijengkel ke kiai. Padahal kiai nih gue orang menungso tok kuwi. Onten kebo niku ya Kiai Slamet. Onten tombak niku Kiai Plek, Pleret, Kiai Seris, Kiai Sengkelat. Onten Petruk Kali Semar niku ya Kiai. Gamelan niku ya Kiai, namine Kiai Guntur Madu. Lho kok iso dhewe mung karo Kiai Haji niku terus kira-kira piye? Ini jangan-jangan hebat poro poro wali hebat. Mula sistem pendidikan pesantren ini pertemuan antara Islam sing yalu walayu lale ket lho keren Islam ini lah ya lu ala yu lala petok kalian bin Hindu sing Hindu itu poro resi ini poro Brahmanan ini itu gak lumuin kenangan karun dunyo kita doyan paling dunyo itu doyan namanya Brahmanan. Soalnya mengemban ajaran Brahma. Ajaran Brahma ini gue ketipu sih iso ngomong bahwa nek boten Brahmana. Lah begitu tentang ajaran Brahma, ini kita butuh ilmu sing melibatkan penelitian. Sebab Brahma ini ternyata dikenal di semua agama. Sedang biasa nurun. Islam ini onten Ibrahim. Garwani pun kami ini pun Syarok. Ten Yahudi Nasrani enten Abraham. Garwani pun Sarah. Nah ten Hindu ini pun onten Brahma. Garwani pun kami ini Saraswati. Lho kok kode salah ya ini kira-kira peduwe neng dirian ya siji Sarah garwane Nabi Ibrahim garwane Nabi garwane Abraham di Yahudi Nasrani Sarah di teng Hindu ini ku nami ini Brahma garwane Saraswati jadi ini sih sing memang butuh pembelajaran. Mula pesantren niki ulama niki petuk kali para brahmana sing beto ajaran brahmana para brahmana niki niki wis boten ngurusi donya. Mila nek ana cerita kok Islam disebarakan kali sedagar. Islam mau disebar ke sedagar. Ini tuh betul dadi di tengah Indonesia. Tentara Jawa terutama betul dadi. Sebab apa? Pedagang itu sudra. Sudra itu kasta yang ngurusin dunia. Kastane pedagang, kastane apa? Petani, kastane bakul. Ini itu sudra. Yang sakit ngomong agama. Ini itu namanya Brahmana. Rojo ini pun mulai ngomong agomo, ini kesatria. Kalau rojo ngomong ke agomo, mesti agomo dijadikan alat untuk mengambil kekuasaan. Misore ini enten Wisia. Wisia itu pegawai negeri kalau misalnya. Lah misore itu enten Sudra. Sudra ini petani, pedagang, saudagar, sudra. Ngandake niku enten paria, pengemis. Ngandake niku enten kucah, copet. Ngandake kucah enten pleka, maling tapi kumaran Melayu. Ngandake niku enten candala, maling tapi niku kumaran Bali. Begal. Niku candala. Mila enten istilah Islam disebarkan kali sejagat, itu dadi. Mila Islam itu tengah ketika sejagat, ini ku mandek nak menjadi samudra pasti. Menyebarkan Islam bukan cara pedagang, sak mandek dan samudra pasti, ngedekakan keraton samudra pasti. Tengri itu sejaman kenaro. Jadi tengri kalau itu zamannya Maliku Soleh, Maliku Gokir, tengri itu zamannya kenaro. Kena perang kali rojo Kediri namanya pun Kertajaya tahun saya berumatan Maliku itu persis kali barangnya Sultan Maliku Soleh ngedekakan keraton Samudra Pak Pasai. Kenapa sih yang Jawa orang iso sepuluh sebab orang Jawa orang iso diulangi kali sudah sudah agar sih iso ngulang namanya Jawa Brahmana Brahmana lalu lo Islam Bugi di Bukit Sudakan buat Milo akhirnya sing dugi miliki sing iso ulang menggunakan konsep milik Brahmana jenenge para wali. Konsep wali ini lah konsep Brahmana. Wali ini lah kaufun alaihim walahum ya jalan ya seorang dia apa wali ini wong wali itu konsultannya langsung Gusti Allah. Wali itu lah secara cahanya saat ini ini programnya ini gue download musuhi wali ini gue iya bapak jadi para wali ini gue innaladzina qalu rabbunallah tumastakomu falakhaufun alaihim walahum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Dadi wong nek cara casane iki niku nek ndulut. Syekh Abdul Qadir niku tsumma istaqamu niku sampai 20 tahun. Maca fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra dituntun kali Syekh Mubarak Al-Majrumi. Sunan Kalijaga niku 3 tahun. La haula wala quwata illa bila ini dituntun kali Sunan Geseng, Sunan Bonang. Sunan Kalijaga nuntun Sunan Geseng ya hayu ya koyum 3 tahun. Jadi sumastakomu ini mulu para wali ini ini download programnya pengirannya kuat mulu duwe anu gada wifi cara ini saat ini punya wifi dan punya program sehingga sakit diakses. Nek program komputer namine .co.id, nek programe para wali niku ilaruhi ila adro hadroti nek cara sakniki niku mulo kita saged ngakses program. Mulo iso di-share it. Nggih programe wali niku iso di-share it. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadun jami'an al muslimin wa ma'asyarah as-salihin. Ayla jama'un ya ila masyarik ila maqarib ya fi barya wa bakhriya na khususun ala Syekh Abdul Qadir al-Jilani ayya abayna umatina masyaykh masyaykhina wa jadad wa jadadina wa na khususun ila ruhi wa adul al-fatihah. Loh, ini kula iso di share it fatihah ini ku dititip no programnya para wali share it ini ku nek coro ilmu modern ini ku namanya siaran langsung terus tinju wong siji ngoten niku dikirim teng satelit dibagi wong sak donya. Nah ini siaran langsung jam yang sama bagiane padha. Mula nek ana wong saiki kok ora ngandel nek Fatihah iku iso didum, iki mesti wonge ra duwe TV. Lha niki. Lha niku iku mila para wali. Dadi begitu para wali niki delok agama yang ditemukan tentang tanah Jawa ini lho kok ada kesamaan-kesamaan yang para wali tidak bisa main-main. Apa? Kesamaan simbol antarane wong Islam kali wong Hindu. Mila akhirnya para wali wong Jawa ora oleh lunga haji. Jadi Islam dugi niku tiyang Jawi mboten entuk lunga haji. Sebab napa? Nek lunga haji mesti konslet. Teng mriki mboten entuk nyembah candi. Begitu mangke kaget tekan Mekah, lho Ka'bah kok ya watu, kok padha watune niku ndak kuwate. Teng mriki mboten entuk linggayoni, khawatir dugi Mekah kaget perlu Jabal Rahmah. Rahmah padha-padha tuku watu. Teng mriki mboten entuk mundhut banyu suci teng Gunung Arjuna, lho kok tekan Mekah ya ana banyu suci jenenge banyu Zam. Zam-zam. Teng mriki mboten entuk muter candi nganti kain selimpang warnane kuning. Lho kok teng mriko petuk Ka'bah yo kok muter candi, muter Ka'bah nganggo kain selimpang warnane putih. Teng mriki nek bar perjalanan suci niku digundul. Lah kok teng mriko yo dikongkon ngetok rambut namine tahal, tahalul. Teng mriki bar perjalanan suci nyembak nyembelih kewan namine pun gadri, lho kok tekan kono bar perjalanan suci yo nyembelih kewan namine kurban. Mulo akhir para wali ora usah lunga haji. Cukup sembahyang neng masjid dhewe-dhewe ping 41 aja pedhot. Akhire wong lunga haji teng Gunung Merapi sebab satu-satunya masjid waktu niku teng Gunung Merapi, Cuk. Jogja masjidipun Syekh Jumadil Kubro. Lho iki. Lha mula wong nek santri lawas ngerti napa apa lunga haji kok ning Gunung Merapi, kok ora ning Mekah, wong Jawa biyen. Lah nek lunga ning Mekah langsung konslet. Mula diulang sik menggunakan cara pesan pesantren diulangi. Ngangge carane para resi. Lha niku mulo akhire bahasa bersamane ngangge bahasa bareng-bareng mawon. Wong petuk sing simbule padha. Ngriki diulangi Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi niku tan kena kinaya ngapa? Islam niku mulangi Allah laisa kamitslihi syai'un. Puru-puru lanso. Akhire yo wis-wis nganggo bahasa bersama penge apa sanghi sanghyang sing Hindu sanghyang widi sing Islam sanghyang benang akhirnya bahasa bersama ngangge sembah sembahyang ana sing ning gereja ya sembahyang ana sing ning masjid ya sembahyang wonten sing ning candi ya sembah sembahyang syaikhun ustadzun kiai tilmidun muridun santri mula panggonane santri jenengane pondok pesan pesantren. Jadi ku para wali jenenge niki padha tapi isine seje niki persis kaya ibu-ibu nek pas riyoyo kabeh bungkuse niku kongwan isine ana sing rengginang ana sing wajik ana sing nopo. Jadi niki lho akhirnya sisteme para brahmana niki ditunggoni sitok-sitok diulangi kongkon tirakat kongkon ini lah cara-cara sing ana ning mriki ngrowot terus diulangi ngoten niku ora weruh Mekah ndak lihat urung weruh Mekah mulane Islam teng mriki niku mboten patek nganggo model Arab sebab napa waktu diulang niku ilmune diulangno ning ora lumorono dadi rapati weruh Arab. Lemulah santri ini ku penampilannya kok yang itu niki. Bahkan termasuk santri Lirboyo ini ku tekan sani kila buatan itu ngomong itu putih nih si santri. Soalnya ku tidak lali pangkatnya rumong so kiai padahal isi santri. Nah terbalik santri ini ki urung diulang ngaji wis diubel-ubel gede nih orang umum. Begitu wayahe diulang ngaji ilmu nih orang lebu wong wis kerapetan bun buntel corone wonten niki. Niki lak cara lawas to. Dari di jadi pesantren ini corak tersendiri. bocah dikelumpukno adoh ing wong tuwa, mboten mulih diawasi kali ya yai. Lho akhirnya nopo konsep besar innama yakhsyallaha min ibadihil ulama niki iso sambung ilmune ulama iso diulangno, konsep yakhsyallah iso mlaku karena punya pesan pesantren. Lho iki lho sing hebat iki uang ya teng pesantren ora perlu diulangi, sabar ora perlu. Sabarlah anakku, ora perlu wong ado wong tuwa ya kudu sabar, panganan kadang dikirim kadang mboten ya mesti sabar. Apa meneh nek pesantrene isih gudiken. Pesantren niku nek isih gudiken mboten perlu diulangi sabar, mesti sabar. Mesti sabar. Sebab napa? Lha lha ya gudiken nek mesti kukar, kupur gitu ya. Jadi orang perlu sabar adalah orang perlu ni capol dok. Wes mesti sabar. Jadi tu, jadi tu hebatnya sistem pesantren. Akhirnya mesti sabar. Wong subuh satu. Apa tengi? Mula kula biyen niku ana bocah niku saking pintere. Nek subuh niku krungu sholat-sholat niku pun melayu. Lah ini bocah sitok niku senengane niku ketunan. Sarungan, kelambi lengkap, turun tembur saja dah. Nanti begitu kurung sholat-sholat at-tahiyatul. Nih, itu mesti capek doi, mesti ngalamin. Rukuan yang terlengkap begitu. Mbah Yaiwan, sholat-sholat at-tahiyatul. Nah, satu ketika kula niku saking pegelir. Sarungnya ini tak jembok, sarungnya kalau juga ini aku atahayyatu lali ini betul-betul sarung ngomong isek merem jewewer ini kena capol dan habis biasa mesti menghasilkan pola kehidupan yang konsep innama yakhsyallah itu pasti terbentuk dengan cara pesantren mustah mesti jadi wong sing sabar dirung di Allah. Lha saniki kadang niku ning kamar mandi turu. Koncone sing siji teko ora ngerti nek ana wong tu, wong turu diuyui ngoten mawon niku biasa. Lho sabar. Apa meneh pondok wedok masyaallah. Nggeus pondok lanang niku paling seneng kula niku wis hafal pian. Angger kokon resiki pondok wedok senenge ora umum. Hiburannya santri lanang ini ngerjai pondok wedok enggak tur pondok wedok ini luwe kemproh timbangannya pondok lanang enggak pondok dan ini nanti mesti sabar arep ngangkar lungo nganggu kerudung, kerudungnya dinggu koncone ini mesti sabar. Kadang pempesnya hilang mesti sabar. Jadi pembentukan karakter yakhsyallah niku memang ya piye sekarang enggak bisa iku direkayasa niku mboten saged. Sebab nopo? Ini zaman milenial. Milenial niki wis enggak kebayang lah cara ulama mbiyen. Cara kiai ngono mboten kebayang wong iki zaman milenial. Zaman yang serba cepat. Cepate mboten umum. Wis ora umum banter ini jenenge zaman milenial. Kita niki zaman biyen. Donya niku ndeloke niku nameng teng TV. Dunia dalam berita urung donya. Pengen delok gajah Afrika ngoten niku ngenteni flora dan fauna. Enggak, jadi aku mau kadang diganggu siarannya Harmoko Klompen Capir kadang diganggu Pak Murdiono. Nah saat ini ini donya ini lak teng mriki ini nih handphone pulang teng mriki donya ini enggak, sampean golekin donya ini sedaya saat ini teng mriki sampean ini loh, orang perlu delok gajah tengu Afrika, metu ini teng mriki kinceng kawin. Loh, estu. Bahkan saat ini penelitian fikih niku enten teng mriki kok. Loh, bedanya warna darah head niku ono nang mriki niku. Estu teng mriki niki lengkap. Wong sakniki neneng kiai ngalim kok. Kiai yang luar biasa ilmune napa-napa roh jenenge Syaikhul Gugli. Syaikhul Gugli ini bisa mentakok apa? Niki roh teng mriki niki. Kit mulai dalan nang masjid sampai dalan nang WC niku roh teng mriki. Kiai niki luar biasa. Carane sembahyang sampai carane maling niku ana teng mriki. Niki ayahnya ri, Syaikhul Gugli. Tur nek ngaji teng mriki ora perlu sopan santun. Iso karo ngising ngono ngaji. Nggih. Karo metangkring WC niku iso karo ngaji gitu niki. Bahkan kula niku nate mireng adzan ning jero WC niku ya niku. Kayak pisan iki ana wong ning jero WC kok adzan niku nek hayya 'alas shalah waket sing duwe iki karo dipateni. Kok mriki sedoyo niku sak niki. Dadi mula pendidikan yaksallah niku tantangannya luar biasa berat sak niki. Jadi untuk mencetak ulama sing makrifat niku sak niki angel. Kenapa? Konsep yaksallah niki pendidikannya angel. Mula kata sak niki ulama niki tanpa yaksallah. Ulamae nakira. Mula ra entuk dadi mubtada. Soale nek mubtada kok nakira niku khabari muqaddam. Percaya huwa jarane kadene iki ta iki. Dadi iki. Niki donya sak niki niki. Teng mriki niki tutorial jilbab ngono nggih teng mriki ora ana gurune iki. Mula wong nek ngandel kali niki ngajine ora perlu khol. Ora duwe kiai. Lha niki. Lha sak niki teng mriki sedaya. Generasi kita ini kan generasi zaman kol. Nah, santri saat ini lah zaman no. Lengke. Kita ini kok dulu ini kok zaman kulo nih. Misalnya duwe pacar ngeten, rayuannya itu terkait rembulan biasanya. Dek, wajahmu seperti purnama. Itu lah calah mas. Ini casani ini rausung. Dek, apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa mas? Karena engkau mampu memenjarakan aku dalam hatimu. Itu lah ucah satu. Itu ucah milenial soalnya kiai ini yang terkirigi. Loh, lihat ini kok santri jatuh cinta. Ini kok lu mau neng pasar. Tuku kertas warnanya pink. Terus ojo ngasih mam ambune kemboja. Cari yang baunya mawar tulisnya tintanya aja tinta merah itu putus tintanya yang biru terus nulis surat dek aku rindu iya selama bulan puasa kita saling bisa merindu hari ini engkau telah kembali ke pesantren. Engkau telah masuk penjara suci. Dulu kita nyebut pesantren kan penjara suci, holy prison. Malam ini aku merindukanmu. Setiap melihat bayang-bayang sesuatu, aku seperti melihat bayang-bayangmu. Iku santri kuno, iku santri kuno, ora santri saiki. Bayang-bayangmu. Rinduku malam hari ini gak bisa kutahan, maka ku tulis sajak rindu. Tapi walaupun kita terpisah jarak dan waktu, aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Niku santri kuno, niku santri kuno. Anak milenial gak butuh seperti itu. Karek foto ini gak tepret, terus gak menceng. Baru waktu itu dikirim enggak terus dikirim terus saya kirim bet share it terus ngisori tulisi cie cie. Nah ini anak-anak sekarang lu makanya percepatan belajar seperti ini sekarang memungkinkan orang untuk mendapatkan ilmu tanpa harus ketemu ulama. Jadi saiki ku ono wong alim ning ora perlu ulama. Saget iki. Mila rumiyin kula angsal cerita teng mriki Mbah Yai Makrus kerawuhan namine pun Sydney John. Sydney John itu ahli Islam. Ahli Islam sing apal Quran, apal Sahih Bukhari Muslim. Apal Alfiyah Ibnu Malik no apal. Enggak. Nah ini awak dewe kan apalnya namanya watak tadiri tom dengeri suftin fa ikutan alfiyata belum mukti ini udah ngelelengi murid karo guru ini apal. Nah Mbah Yai Makrus ngendikan dawa kan iki raono kiai sing ngalahno kealimane Sydney John dina iki wong Fathul Muin ini wolak wale apal tapi iki wong alim iki ya ulama ning ulama enak kira soalnya nopo orang duwe yaksal karena dia Islamuluh termasuk muridnya sinten senugrugronya barang ini kok ini gue mila untuk menjadi orang alim di noni gini ku gampang karena fasilitas modern ini ku enten tapi sekali lagi tadi ini nanti roh bukan ulama yang ma'rifat. Nah ulama sing ma'rifat niku kalau punya sistem pendidikan yaksallah. Nah yaksallah niku jawabannya hanya ada di pesantren. Mulo bejo uang duwe ilmu neng pesantren. Duwe ilmu, duwe akhlak, duwe sanat. Sebab nopo teng pesantren tesih diulangi ilmu muwi teko gurune teko gurune tesih konsep ahli sunnah wal jamaah tesih utuh bile ahli sunnah wal jamaah niku mboten mandeg ning ahli sunnah wal jamaah itu bergerak terus. Wal jamaah pertama murid Nabi namine sahabat. Wal jamaah sahabat namine tabi'in. Wal jamaah tabi'in namine tabi'ut tabi'in. Wal jamaah tabi'in namine tabi'ut tabi'in. Lah panjenengan wal jamaah lirbo yo murite Mbah Yai Anwar Mansur. Jadi nek diurut ngoten wis tabi'ut. Mbah Yai Anwar, nggih Mbah Yai Makrus, Mbah Yai Marzuki, teng Mbah Yai Abdul Karim. Mbah Yai Abdul Karim belajar teng kene Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Yai Hasyim sinaune teng kene Yai Asy'ari, Yai Khalil, Yai Saleh. Yai Asy'ari sinaune teng kene Yai Khairon. Yai Khairon teng Mbah Gareng nggih, Mbah Khairon belajar teng kene Mbah Abdul Wahid, Mbak Abdul Wahid belajar dengan Mbak Abdul Halim, Mbak Abdul Halim belajar dengan Mbak Sufyan, Mbak Sufyan belajar dengan Mbak Jabar Tuban, Mbak Jabar belajar dengan Mbak Abdul Rahman, Mbak Abdul Rahman belajar dengan Mbak Abdul Halim Pangeran Benowo, belajar dengan Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng, belajar dengan Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko teng Sunan Bonang, Sunan Bonang teng Sunan Ampel teng Mbak Brohim Asmoro Kondi tenggene Syekh Jumadil Kubro, sampean ziarah ila ruhi ila hadrati bedino isih weru mulo ana khol ana iki lengkap Syekh Jumadil Kubro sinaune tenggene Sayyid Muhammad teng pase mriko wis ado awak dhewe ra duwit ziarah rono. Syekh Muhammad niku belajar dengan Syekh Ahmad Jalaluddin teng Campa ado wis ben wae jaroe. Nah Syekh Ahmad Jalaluddin teng kene Syekh Abdul Malik niku teng Mongol teng kene Syekh Alawi Amil Faqih sinaune teng kene Syekh Ahmad Sofit Mirbat sinaune teng kene Syekh Ali Khalid Qosam sinaune teng kene Syekh Alwi teng kene Syekh Muhammad teng kene Syekh Alwi sinaune teng kene Syekh Ahmad Al Muhajir sinaune teng kene Syekh Isa sinaune teng kene Syekh Ubaidillah teng kene Syekh Muhammad. Nge, sinaune tengene Said Ali Uroyedi, sinaune tengene Said Jafar Sodik, sinaune tengene Said Bakir, sinaune tengene Said Ali Zainal Abidin, tengene Sayyidina Hasan Husain, tengene Sayyidina Ali. Lah iki sing mondok teng daleme Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki awak dhewe tesih diulang mulo mboten pun konslet. Nah sing liyane wong ra sinau karo ulama, mulo kok ora ngerti. Langsung Quran Sunnah. Kyaimu sapa? Ya Quran Sunnah. Lah mulo Ba'asyir niku nek ditakoni kok ora khol, kyaimu sapa? Ora duwe niku kyaine. Lah mulo wong-wong sing ora ngerti kata niku gampang pun konslet sebab ra ngerti pangkat. Pangkate awak dhewe melu nabi ning pangkat muride ulama. Lha ngeten iki lho sing kadang sak iki niki karena milenial itu penting ana kala ngeten iki. Nek awak dhewe biasa mawon. Biasa mawon loh pangkat muride nabi karo pangkat muride ulama. Salate ya padha. Tapi nek muride ulama biasanya mundur. Sholat duhur mesti ini setengah rolas, mundur setengah lo, loro. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wonten sawah. Robbana, Robbana. Nek gak teko-teko ya, tombo ati wong pegel nambani ati ini dhewe. Nek isih gak teko-teko kiai ini ngamuk, diurungi anjangan, jangan dilantar teko lho. Iki nih orang dengan kesadaran muridnya ulama orang bakal konsulat bid'ah, bid'ah mboten biasa mawon. Terus Allahu Akbar lu ngerti nih Allahu Akbar nih muridnya nabi wong teng Makkah mereka ya khusyuk wong teng Ka'bah lah teng lihat onten dalil ngaumuso imin ibadah turune wong poso iku ibadah akhire wong poso iku ibadah turu akhire yai bar ya sepi tinggal turu santri akhire santri liyane kongkon ning pasar buku mercon akhire nek poso niku dardor-dardor mercon merconan mulu mboten saya kaget wong kon mercon niku kangge santri niku perangkat ahli sunnah wal jamaah tadi kan biasa mawon. Jadi pesantren lha milo kula niku kan ya santri niku ngene iki wong murid ora tau petuk nabi. Wong mboten tau petuk nabi biasa mawon. Selawatan nyelo Habib Syekh neneng mboten enten Habib Syekh ya wis saki babibe sopoe bae celuk nek mboten wis santri ya selawatan lho santri niku candhe iso ora tau petuk nabi mulo enten Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dina ne Senin 12 mulut lho iki tahun gajah. Dene sing santri tenanan sing suarane apik ya. Marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Lu santri nom sing senengane duror ya. Wassalamun mustamirun. Kulagi ni atajadat. Santri nom santri tua ya. Halo ya Nabi. Ala. Ala. Ya Rasul salam. Santri tua piye? Sing senengane iki jari, iki jarinane kok malah seru. Tanakal atawa. Itu kalau orang ndak paham, iki mesti yo apa tuh aneh ini? Di zaman Nabi kami enggak mengenal ada ini. Ini biasa mawon nih santri. Ibu-ibu wong menyene biasane dangdutan ya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaika. Ya Rabbi Aisha. Aduh batahi ya ji. Ya sampean sesuk nek selawatan biasane naku niku. Soale sampean wedok. Wong wedok niku biasane nek gendong anak karo nyanyi pengantin, Pak. Lalu supaya mboten emosi. Soale gendong anak niku ya ora enak nek nyanyi pengantin baru niku aku ngerti. Oh, anak iki ya lahir produk pengantin, Pak. Alhamdulillah. Ini tradisi santri yang kadang orang ngerti. Seneng India ya Indianan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rasulullah tumhi humat harun tumhi hum India ya Indianan. Sing seneng Jawa-Jawa nan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam Anglia numpak. No wes wes wes. Lha mulai santri karena dididik oleh pesantren, akhirnya santri mampu menghayati mahabbah cinta pada Rasulullah. Lha niki. Jadi mahabbah itu lahir ketika wong niku selawat. Nek selawat tok ora tekan mahabbah. Mula wong-wong sing maca ora tau selawatan nek Muhammad ora tau ora duwe seneng, maka mereka ini suka komplain. Apa itu santri? Lho soalnya santri niku nek selawatan kan aneh. Contohnya ketekan Habib Syekh. Selawatan ya na na na pau tergenderone. Iki kan. Kuwi iki karepe opo iki? Berlebihan ini wulu lah karena santri kan gak ngerti artinya apa itu mau karena gak ngerti artinya ya saking seneng ya kok gendero iya kalau gendero slang ya munggah gendero Iwan Fals ya munggah orang itu gendero tangan surah lanang rapit iya ini Lah ini. Nah. Ana. Ana sing jempol tok. Lah inilah yang menyebabkan kadang wong niku ora ngerti terus gulu berlebihan. Musyrik, iki mahabbah, ini cinta. Ojo didelok teko ilmu fa. Fakke ora gaduh, mesti konslet. Wong mahabbah kok didelok nganggo ilmu fa. Fakke. Lu cinta ini mungkin biyen wis biasa ya. Wong podo pacar wis adoh. Yes, ini biasa. Niku kok biasa. Wong seneng niku ekspresif. Dan kalimat cinta itu dari dulu berlebihan. Wong rupane elek ngono ya, Dik, wajahmu seperti purnama. Ya. Bahkan kalimat cinta niku setengahnya ya rada musyrik barang. Loh, Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ora musyrik itu dene karo musyrik no. Ya Allah bibil Mustafa balik maqasidana. Lha ngene cara fikih ya nek wong ora ngerti iki kalimat cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kalimat cinta sampai diskusi yo gelut iku. Lho ndasmu sak kono gedene kok balik ke rahim ibu iki. Iki bahasa cinta. Iki sing pahami namanya santri. Muridnya kia. Kia. Nek mengtilmi dan muridnya ustad. Ora paham moyong ini. Ora ngerti. Udu muridnya kiai. Sing kiai itu kan jabat. Jabatan sosial. Jadi kiai itu kadang mewakili tumbak kiai pleret. Yang nyuwuk barang. Kadang yang mewakili. Ini kiai itu. Nah. Lu kalimat mahabbah ini dibentur karena apa orang gak ngerti san santri Romai Rama kehilangan pacare ini ya kalimatnya ya musyrik ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumusnya dunia kaya Gusti Allah ya orang entah pacar hilang takok Gusti Allah pacar hilang itu mestinya ya nanya SMS takok Gusti Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lo tak cari lagi takut Allah. Ini kalimat mahabbah. Makanya Rabi'ah al-Adawi yang begitu punya rasa cinta kepada Allah, kalimatnya orang lo sing wani sampean wani. Ya Allah. Nek enten nikmat kangge kula teng donya kula mboten butuh paringke musuh-musuh panjenengan mawon. Nek eneng nikmat kangge kula teng akhirat kula ya mboten butuh paringke kekasih panjenengan mawon. Nek ibadah kula krana wedi neraka, buka neraka lah kula diobong teng jero neraka. Ibadah kula krana arep-arep swarga, tutup swarga caking kula. Tapi nek ibadah kula krana kula kangen panjenengan ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Wani jenengan. Ora wani iki bahasa mahabbah. Mula wong nek ora ngerti bahasa cinta susah, mesti konslet. Wong Quran karo Quran nek ora dipahami iso ribut kok. Siji sitati ayamin sing setunggal idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Quran kare fikih niku nek mboten diilmoni iso konslet. Lho sing siji latal bisul haqq bil batil, sing sora fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, ad-daruratu tubiful mahdurat, al-masyaqqatu tajlibun taisir. Nek ra di ngilmoni konsret, apa meneh nek wis Quran kali tasawuf. Ngira innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lho kok hikam niku bukaane nggih. Min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsanur raja'i 'inda wujudi zalal. Iki yo kon slete ora dipahami. Lho mula bahasa santri sing ngerti bahasa mahabbah ya san. Santri lho mula santri niku dengan sistem pesantren bener-bener iso rofa. Ngoten lho. Ilmune niku rofa. Bener-bener yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Daraja iso rofa saged diulang ngoten niki ilmune ya kempel do mah urip bedino awal koncone saduk-sadukan temen dari mana wawune kuat bolone akeh Enggih ta, karena bendino ribut karo koncone akhirnya punya kejujuran duwe alif. Sudah satu punya keseimbangan duwe subutun. Non lho niku nek santri kan lengkap yo rofa tenanan. Wong lin rofi min hadhamatun lawu alif kata kanu munsabitun lamun. Hadir lho iki santri sik apal kok sing anyar-anyar niku. Lah nek duwe dhammah kuat petuk sapa mawon dadi, petuk isim mufrad yo dadi, petuk jamak taksir yo dadi. Lah iki ora wedi sapa-sapa kuat, dan niku hanya ada di dalam sistem pesantren. Lah ono sing ora patek kuat ya petuk jamak muannas ya ora patek selamat kan ngono to. Iki nek corone santri. Lha iki lho, ini yang kadang kita lupa lah itu ada di pesantren. Makanya sistem pesantren niku sakniki diadaptasi oleh semua bangsa. Kabeh pengen gawe cara pesantren, bahkan saiki ikhlas dijeluk iya kiai. Dene niku mulane kabeh nyonto santri sakniki. Ana boarding school, nyonto pesantren. Ana full day school, ya nyonto pesantren, cuman pesantren wis melampaui full day wong pesantren iki full time sekul kok. Mulane konsep full day sekul niku tawarke teng pesantren, pesantren mek guyu tok. Lah wong kono kek full day, nggonku lho wis full time. Esuk sore sak ngisine sak nguyuwe wis nang pondok lho kan kok piye. Lha mulane mboten paham dengan konsep pesantren, merasa iki konsep baru. Ndak pesantren wis ket biyen. Apa meneh pesantren didongani. Lha niku lho situasi niku mula pesantren niku menang menangan. Soale wong nek wis sabar niku ora ana sing iso nglawan. Sabar dengan sistem pesantren kecil diulang sabar, belajar ilmu sabar. Lha niku engko ilmune mung gak derajat kok dikancani Gusti Allah kok. Bareng kali Gusti Allah ma'asso birinong innallaha ma'asobirin. Ngomong nek wis sabar sapa sing iso nglawan. Lah sistem pendidikan pesantren itu memungkinkan orang dikancani karo Gusti Allah. Mula santri itu nyebar teng pundi mawon mboten enten medine wong ma'asobirin gletake ning jero tanah Dayak yo urip wong bareng karo pangeran kok ma'asobirin nang ngarep lemar-lemar nek ma'asobirin ning Allah ya Allah Allah urip. Lha niku gumun. Ana alumni ning Boyo niku teng Kalimantan Timur mriku. Niku sembayange niku nek wis ana Allah wa gara. Dene niki yo santri niki yo kata. Padahal nek ngaji antarene ngajine kali watu niku kata watu niku. Ninggih. Ono santri tabrak kali salafi teng putih teng Batam itu tidak itu tak jadi orang ni bocoran kita punya ya lu ngalong lu santri lir boyo tuan akhir tak parah ni peletakan beduk di tenggiru masjid tak parah ni beri kok santri ni murid teng putih orang bareng ni kerup pengiran lo karena sistem kesabaran waktu di pesantren memungkinkan dia mendapatkan derajat innallaha ma'asho. Iki sing kadang wong ora ngerti. Pinter nek ora duwe sabar, uripe mulak lawan kaya entut. Jadi iku, mila alhamdulillah nek wong sabar niku ya barokah. Kaya Mas yo Pak Presiden sing sakniki niku kuru ngono pancene wong sabar ya. Menang tetepan. Lah sing ngono ya ora menang. Lho kula wonten matur ngeten iki teng Lirboyo soalé Yai Anwar damel surat edaran. Seluruh alumni Lirboyo mendukung 01. Ngoten. Lho sakniki pun rampung, kula pun mboten kampanye. Nek wingi arep nduding takiyat ki mikir wingi. Kula mendukung 01. Kula niku tumbas jero niku mawon nduding ngeten iki. Seperti kok engko nang ini sih bakul jeruwe nang 02 akhirnya kok oleh duding sampai TV Iwan ini rawani mungkin TV nomor 1 kok kecap nomor telu. Sabar. Nuwun nek dilok-lokno kaya ngoten niku mboten sabar. Sampai akhirnya diundang karo Kanjeng Nabi teng Madinah coba. Kita punya presiden yang dipanggil Rasulullah untuk masuk ke kamar Rasulullah. Lho, sapa sing haji iso mlebu ning jero kamare Kanjeng Nabi? Satu-satunya ya hajine wong Indonesia jenenge umroe wong Indonesia jenenge Presiden Republik Indonesia. Sapa sing iso mlebu kamare Nabi? Lha dan ini milo masya Allah, ini sistem pesantren apa meneh wong wedok cah wedok nek mondok pesantren ya ini memang dunia ini memang kudu bener-bener konsentrasi ngurusi wong wedok lho ini pulau-pulau nek lelboyo ini tersih duwe pondok wedok santri ini sama ini dunia pulau pernah ini ramikir pulau pernah sebab apa? Cagak endonya ini gue wedok bukan lanang enggak jadi imadul bilat ini gue wedok jadi kalau ini ngomong bangsa dan negara yang gue pikir wong wedok wong wedok ini sekolah orang ini mondok apa enggak kuncinya di sini jadi kuncinya endonya ini gue wedok-wedok ini bukan wong lanang. Wong lanang nopo sih gayane tok mawon. Ala gayane. Dengge. Wong lanang niku gayane tok. Kok wagah ngono, tinggal wong wedok tari India kandane. Ala gayane tok. Nek ana wong wedok kaya ora kanggo tapi begitu tinggal lungo. Oh. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Lho, ya sih gawat nih. Sampeyan ngerti-ngerti. Nek sing wedok wis ngomel ya set. Ramune dadi gayane ta. Sebab napa kiai-kiai niku ngerti. Para alim niku ditono wong lanang cerewet karo wong wedok. Mulane paling bejo niku dadi bojone kiai. Soale kiai niku ngerti fikih. Lho, ngerti Quran, wong niku nek ngerti Quran pasti ngerti wong e. Wong wedok. Lho tadi wong wedok iki paling enak ning donya niki. Nek tadi wong rekoso, tadi wong lanang, wedok niku paling enak kaya sawah. Lha nisa hukum harusul laku wedokmu iki sawah. Sawahmu. Lha sawah niku nggo napa? Nggo nandur. Nek sawahe apik tandurane ha? Apik. Demu lo wong lanang kudu ngerti nek wong wedok niku sama, sing duwe sawah niku wong lanang. Lha iki rumus sebab kula zaman ngaji. Zaman kula ngaji kula niku lak maos nika. Aku dulu jeni. Dadi nggih gampan kuwi cawe santri to. Santri niku ngoten niku maos aku dulu jeni mau wis dereng nek kula tul wuyun temu. Lho, dadi wonten tiyang niku dugi ila Umar bin Khattab teng Sayyidina Umar. Niku kula waca niku lha terus tak takokno sapa ta rajul iki sing teko nang Sayyidina Umar niki Kyai. Abu Dzar. Abu Dzar iki kepala suku panglima perang. Sugih bandane watak. Tapi ujiane niku mung sitok, nduwe bojo siji niku cerewete masyaallah. Ini ku garwane Abu Dzar. Wis pokoke kaya bojone kiai lah wis ngono. Mboten kula anggen crito ngeten iki kelingan awak kula dhewe ngoten lho. Abu Dzar niku panglima perang sugih bandane kawatah, tapi bojone niku cerewete mboten umum. Akhirnya Abu Dzar ini bayangnya wis tak tukar tambah ya wong koyong tapi saat dulu ini ditukar tambah ini lah ajeng curhat ini Sayyidina Umar kira-kira nih Sayyidina Umar mesti ngerti caranya menaklukkan perempuan cerewet koyong ini mesti ngerti soalnya Sayyidina Umar kan lanang terkenal ganas ya. Nah, alisnya kan gatok ya tadi orang tahu buyu Sayyidina Umar pedih nek maca Quran serem Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar orang-orang wani ini khutbahnya pedangnya didudut nang itekelah makarat kabar mesin kiro'ah bangsanya kata ini lah kelasnya Sayyidina Usman halus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kelasnya Sayyidina Usman sampean cocoknya kalau si lembut. Nah, kalau Sayyidina Umar rapatnya cocok bukti ini mau ramuni Allah ramuni ngono. Nah, sampean keras bismillahirrahmanirrahim Allah ngono. Sampean ramuni begitu bismillahirrahmanirrahim. Sampean ojo pisan-pisan golek wong lanang galak ya. Ora ten. Sayyidina Ali lembut maneh Sayyidina Ali mulo begitu sayang sama Siti Fatimah wong lembuti ra umur. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar keras setan nonku ngulang kayak Sayyidina Umar itu melayu mula setannya Sayyidina Umar Sayyidina Ali nazar ada orang kok galak ini kira-kira nek mati kalau takutnya malaikat mongkar nakir jawabnya apa mula setannya Sayyidina Umar kuburannya dikuping kali Sayyidina Ali kong podo keramate ya krungu assalamualaikum salam siapa itu Abu Dar ya anu mongkar nakir ya Umar. Ana kaya apa? Nggih, takok. Takok apa? Emang lu buka. Ya Allah. Nang ngopo meneh pun niku mawon mboten sida. Nah. Kula niku bayangaken Sayyidina Umar ora iso wong galake kan. Terus mula Abu Dzar sowan arep ndodok lawang ajeng curhat di bojo cerewet. Ternyata begitu ajeng dodok rasido. Soalnya di dalam rumahnya Sayyidina Umar bunyai atikoh lagi ngomel. Ternyata Sayyidina Umar lagi ya Allah diomeli. Akhirnya dodok rasido begitu rampung. Assalamualaikum. Salam. Sapa iku? Abu Dzar ya Umar. Eh ono gayo apa sore-sore kok mriki? Lah mboten sida padha mawon. Nah, terus kula niku karyai dibeli. Dadi sesuk nek dadi wong lanang. Nek kepengin turunanmu apik kabeh, contoh Sayyidina Umar. Napa ya iki? Ya diomeli wong wedok ora bales suwi ya. Eh, mak. Sawanan ning ngene iki. Lah nek nek diomeli bojomu aja, Mbak. Lah kok ngoten yai iki. Quran itu gambar no wong wedok iku sawah jenengi sawah iku digunan nandur tugasnya wong lanang ngeramut sawah supaya tandurannya ya ape sawah ini kunek ditanduri sukete kudu dijabuti kudu diresi mula wong wedok itu ben kaya sawah sing ape dandan dandani tukokno lipstik tukokno klambia ape duwe kuwi kula dibeli ngoten niku sawah niku aja ngasih mending wong lanang iki teko sawah niku lak lutu-lutu ngoten nika wong lanang kotor cempret kabeh klambine elek pantes wong bar garap sawah tapi begitu lanange mentas teko sawah sawahe kudu resik mula wong wedok kudu didandani tukokno gelang kok ngono. Bos kula iki kula jenengan ngandel napa apa ajeng percaya mboten kula niki dulang yai kula wonten niku terus kula dikandani wong wedok iku sawah sawah iku ora entuk garing nek sawah kok ngasih garing tandurane mah mati wong wedok iku sawah kudu ditelesi terus mula wong wedok aja ngasih garing kudu dicekeli duwe lho wonten niku. Dicekeli duwe aja ngasih wong wedok kekurangan duwe wong wedok kekurangan duwe atine sedih tandurannya lemes. Lha iki mung ana sing lanang iki sing ngene iki. Lha ngene sing ajeng mboten pantun kula. Jadi, kan duwe, lha niku wong wedok. Sawah kok. Terus sawah niku nek wis ditanduri ora entuk diopo. Mula wong wedok niku ora entuk dilarani atine ben ora panas. Ini panas, ini ku medeni sawah ini ku nek tandurane ini ku diobong sawahnya tandurane mati mula wedok ini ku ora perlu diomeli jarno mawon kulo pisang ngomeli bojo kulo ini pengalaman kulo sampean tak ceritane ini pengalaman kulo ini mungkin karena kulo wis janji kali yai waktu ini ku nggih kulo mboten bakal ngomeli bojo kulo ini. Satu ketika kulon itu ngomel, seketika dibales kali bujuk kulon. Jadi mana kulon itu esok itu tak jelok keleleran kan tadi. Nopo keleleran mainan ini kulon keleleran kelabil. Wah ya Allah, ono sampai kulon kebleset naik keran bujuk nopo. Kulon itu juga ngomel, jadi berjadi waktu itu iseng rapi, mau sing laden ini sak ini akeh, mau iseng panggonan kau yang ini. Bujuk kulon ngerti ngerti ulah tahu-tahu ini kulon balas. Iya, ngomong enak. Niko pola biset, opo-opo kok ngamuk. Iya, enak omong. Sampe ratau ngalami dadi wong wedok. Lah ya aku lanang kok dadi wedok, cacak dadi wedok. Kulo jawab, iya. Aku dadi wedok. Lah iki. Wah, akhire romo. Lho, perjanjian kulo kali bujuk kulon niku perjanjian. Hitam di atas putih. Nggih, kulo dadi wedok sedina sewengi. Wis tuh tanda tangan, bujuk kulo tanda tangan di atas materai, nemu materai ini. Ya wis aku dadi wedok sedina sewengi. Ngene kok kulo ngene. Akhire tenan, bujuk kulo jam 2 bengi pun tak usir. Minggat, ngadoh. Gowo kanca-kancamu nah seneng-seneng ngorono tak sangoni 10 juta. Yo. Nggih. Kulo sangone 10 juta. Tak kon lunga sak kanca-kanca iki dikancani bocah loro. Wis dikancani ono liyane kanca-kanca wis jak karepe. Niku lunga. Pokoke jam 2 kudu anak wis ra tangi, wis ra weruh nggih. Mboten. Subuh niku wayahe nangekno anak. Kulo niki praktek, wah anakku iki wong bojoku kulo niku nek jam 4 lak pidato. Sing dipidato niku lak anake niku. Contoh kula praktek tak parani kamare bojo kula lho. Kamare anak kula tak kula pidato. Nantangi. Wei, ayo nak tangi. Niku molet kon mboten. Tetep ngene. Kok sejen. Nek ibuke wei bang tangi. Tapi nek ra tangi biasane kali ibuke niku dicubit, jiwit ngene iki terus tangi. Lah ra tangi kula praktek lho tak jiwit. Nek dijiwit ibuke niku mek molet terus tangi, tak jiwit. Kulo disadok ndas kulo niku. Apa cubitane kelaranen bener lho. Akhire kulo wis tak umum ya kaya ngene tangi tak tak ge gempa bumi niku ranjang terus tangi. Lah tangi niku ya Allah, kulo langsung stres. Ana sing medhun gawa pempes. Ana sing pempes niku eneng ee. Mereka ngerti nih, kalau wis mulai mumet dah, ya Allah. Kalau wis mulai rada menyesal nih, bujuk kulo tanggal. Tapi harga diri nih wong lanang wis kadung kontrak nih wau. Medun tak gawa nih kamar mandi. Kulo betul teng kamar mandi tak dusi, ngamuk. Ono sing kepanasan, ono sing kademen. Wes, baru tadi kita tak contoh, tak jejer didulang, cita-cita. Ono sing sereten sampai melet. Nopo, kegeden kulo nyuapi nih. Piringnya diuncal yes. Akhirnya wayahe sinau, wayahe sekolah. Wayahe sekolah niku kula gagal menjadi orang tua. Rano sih belum sekolah. Akhirnya tak pikir kok tekor kula. Akhirnya pedake bune niku disawur-sawurno. Terus tembok niku lipstik dikecoret-coret. Wah, betul. stres loh. Jam rolas itu wis menyerang loh, tapi harga diri gitu. Akhirnya jam setengah kali latil tuh loh dek. Ampun aku, tak kuat aku, mati mulia mulia loh. Akhirnya wakil, aku wis ngerti sampean ora bakal kuat. Aku nengok mas belah gitu. Wah, kita cekel cek tak ambung tangannya ping pitu di gue loh. Ternyata tadi mau wedok di gue abot ya romo. Mulu akhirnya kulo di gue bucu kulo ngomel tak anggap buang sampah. Oh iya iki biyen Sayyidina Umar. Waktu ditakoni kali Abu Dzar, ya Umar, aku wis krungu sampean kok kuat diomeli karo bojomu. Dari Abu Dzar, iya Abu Dzar, pancen bojoku ngomelan kayak gitu, tapi kemarahannya yang seperti itu tidak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga. Pas ini tak contoh, akhirnya kalau rata ngomeli, oh ternyata mau wedok ini ngomeli kembuak sampah. Ini masya Allah, mulak Gusti Allah ini kemarin ini baru karena wong wedok ini. Cik gede ini soalnya wong wedok ini sawah. Dibarokai Allah titipi anak. Mosok salaman karo sing lanang tok ganjaran ini ngambung Hajar Aswad. Lha niku biyen iki kok cek ora serius iki. Kene sing perang oleh ganjaran sing wedok iki abot. Begitu ngoten niku kula paham, oh ya bener wong wedok ini harus tidak boleh kehilangan barokah. Soale nopo ngecas anak. Anak niku dititipke mbok niku sangang wulan ning jero weteng 2 taun nyusoni. Nek bapak ning gayane tok. Anak ngising. Wis gayane tok. Oh iki. Gusti Allah mulo paling barokah wong wedok salaman tok karo sing lanang ganjarane kampung Hajar Aswad turu jejer karo sing lanang ganjarane padha karo salat ngarep Ka'bah. Mulungku nek mule padha sing nggih Hajar Aswad nggih. Ndi Hajar Aswad lho kok wis panuwen. Lho. Wong wedok niku lu hamil niku perlakukan perjalanan jihad fisabilillah. Awan turu, awan mangan dihitung poso. Bengi tahajud, bengi melek dihitung tahajud. Bengi turu ngorok dihitung tahajud. Tahajud nyusoni anak sak cecepan ganjarane 100. Lah nek anake ndaplek nyusu sampai 6 taun, ganjarane piro? Lha mulane sing sabar nek bojone niku ngekek iya, anak ganjarane akeh. Mula kula niku zaman Gus Dur dadi presiden, Indonesia diambang perpecahan. Ndak ada jalan keluarnya. Kiai-kiai sepuh istikharah. Kengkeng golek wong wedok sing anake paling akeh. Untuk dimintai doa ibu perti. Berarti tak golek sak Indonesia itu 175 niku angsal. Sing mlebu kriteria 75. 120 sing mlebu kriteria 75. Anake sing paling katane 26. Sing paling gedhe 16. Lho tak seneng-seneng no wong dongane mandi wong anake akeh iki. Yo, tak seneng-senengaken tak jak ning Hong Kong. Numpak roller coaster niku. Lah wong simbah-simbah untune copot. Terus wangsul kula jaluk mbah dongaaken muga-muga Indonesia mboten pecah. Lho ya ora pecah. Indonesia niku. Akhire yo dongane wong wedok sing anake akeh iki jeneng mandi. Lho niku. Lha mulo wedok barokah, mulo ngelus sirahe anak niku nek ibuke niku. Semilyan salah kebaikan niku bangkit di kepalanya. Mengalahkan 1000 pembantu sing mboten wong tuane. Lha mulo wong wedok iku power bank barokah ora teh ora teh. Karena nasibe anak menungso apa jare wong e? Wong wedok, mulo wedok iku kula nang omah niku aja pisan-pisan digawe panas atine. Mending wong lanang nek ora kuat ya sapa nang meneng tinggal lunga ngono mawon. Rokok ning prapatan nek pegel mulai meneng. Nek ora bali mulai ya paling digoleki ya gitu. Lha nah, niku terus akhirnya kulo tak cekel tenan. Kulo yo pengen duwe. Apa tetesan sing apik lho babone aja sampai diganggu. Lha niku mulo sesuk kanca-kanca sedaya ning lare-lare iki pokoke iki calon pemimpin-pemimpin tetesane muga-muga apik. Wong wedok sing apik-apik niki. Syukur ahli fikih kabeh. Nggih, lalu wong wedok ni abot tanggung jawab e ngurusi anak cilik. Mulo ra entuk digawe nesu. Kula duwe pengalaman nggih. Kali bojo kula mriki kita cerita. Kula niku wong lanang niku rada mbeling lambene. Bojo kula niku tak kok dandan, Dik, dandane sing ayu ya. Engko jam 09 kawinane santri. Aja ngasi kalah ayu karo santri. Mosok bojone kiai kalah ayu karo santrine mok aku. Ngono. Dandan bojo kula ket bar subuh niku sampe jam 7 esuk. Metu niku krasa kula ya sayune ora umum. Terus akhirnya lunga kali bocah, kula kali bocah nggawa mobil lunga sing siji bocahnya sopir sebelah santri nyupir. Bojo kula tengking nggawa anake cilik nek karo ndulang. Wes gagah wong lanang di bojo. Lah tekan perempatan nih lho ya Allah. Digudho kali Gusti Allah. Napa? Seberang jalan ini ngono wong wedok ayune ora umum. Rambuté abang kacamatané tembundunan. Lambe kula niku lho kok merucut. Jenenge Arifin bin bin. Iku to bin ayune bin masyaallah. Niku wong lali nek nggowo bojo kula. Seketika niku kula dijiwit teng mriki niki. Larane niku sampe sakniki tesih krasa. Lha niki wis 3 taun niki. Wis emosi nangis niku. Alise kok deker kabeh. Delok sing sepion wis ra tega kula ya Allah bojoku nangis. Aku tadi lanang dosa tapi wis panas situasine bojo kula wis ngomel tentekan. Watane kiyak apa matane dasar matane wong lanang ngoten niku. Untung mboten dasar matane kiai ora sing rowe Pak. Kula takon jawab kali Yai Lir boyo barang nek dasar matane kiai itu dasar matane wong lanang. Masyaallah. Ora ono sopan-sopane blas iso. Sing maune nggih ora ono ketidhi ngene kok. Wis kaya singa pokoke nek wis ngoten iki. Wis tipu mel kula. Meneng kula arep muni. Enggak, Dik, ngono ya ora mungkin wong wis kula wis muni. Akhire kula iki. Iki nek tak terusno iki sepegatan ya. Belah ini wis. Kula wis ambekan gede piye carane. Akhire kula niku ya jen aku ngerti mau cak wedok wayu ning pojok kono mau ora. Matane pancen mata iku di joko. Wes, nek ono aku yang ngono, nek ono aku. Wes macam-macam kula meneng lho, akhire kula dadi wong lanang aja ngasih emosi. Tenang kula, nek emosi bubar ya, akhire kula tenang. Iya. Aku tak akoni mau kancan ngeruh wedok wayu ning glesep ngoten. Le, dasar mata laki-laki. Perempuan sudah tersembunyi masih bisa melihat. Iya, aku lanang. Perempuan cantik dimanapun setersembunyi apapun aku pasti mampu melihatnya. Karena kalau aku gak mampu melihat perempuan yang cantik dan tersembunyi, mana mungkin dulu aku menemukanmu. Ngomong-ngomong wedok lu angel ora umum. Wes. Niku iku sing peristiwa yang besar yang mengalami nimpa kula. Sing parah malih niku manten anyar kula. Manten anyar niku kethuk kula ilang. Peci niki ilang padahal jeneng lunga ngaji. Bojoku kula ngrewangi golek peci niki. Ngrewangi golek peci. Ketemu ada kethu. Padahal niku mboten isine kethu. Isine surat cinta. Dari seluruh masa lalu sebelum dia, okay. Begitu tipu, wah begitu nggak mau wadah ketu nih hati gua oh mate. Begitu dibuka, loh apa iki jadi? Aku lo wes mate, yo apa? Apa iki? Yo apa? Yo celoan. No, aku ditipu. Aku katanya akulah yang pertama benar. Wah kok lucu kula ngomong ini aneh tak gowo ono seru niki. Untuk ora tak gowo wis dhewe wis mules. Warung dibuka siji-siji. Kenapa banyak sekali? Tak pikir cuma satu atau dua, ini ratusan. Loh teng pondok niku entah surat ini kan gesek-gesek kan ke atas apa ini kita cinta atau enggak kan surat ini wakil kalau mau jawab iya aku cari laki-laki yang layak dicintai. Tapi kenapa begini banyak? Ya iya. Ngamuk akhirnya deh, dia ujung menurut. Engkau juga sama diperebutkan oleh kaumku. Aku juga sama diperebutkan oleh kaummu. Loh iya. Kalau yang ngerti ini gue mau, tapi ya. Iyalah, laki-laki perempuan itu ibarat medan perang. Ini seperti perang Bratayuda. Kitalah padang kurusitranya. Yo ngoten yo, rodok penyair-penyair titik ngoten. Tapi perang itu berhenti sekarang. Kenapa perangnya berhenti? Karena kamu pemenangnya. Lha mulakno yo sampean kula nu kadang ngulangi. Ya wis wong panjenengan bocah kadang nek wis rabi ngoten iki duwe masa lalu sedoyo. Mula sampean sing lanang-lanang, sing wedok, nek duwe bojo kok misalnya tahu pacaran dhisik bare wong. Begitu dinikah kok isih Pak isih SMS-an pada mantannya. Ora usah lesu, Dik. Aku tahu kamu masih SMS-an sama mantanmu. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Biarlah kamu SMS terus, bila perlu hadirkan mantan-mantanmu dalam hatimu. Tumbuhkan dalam hatimu mantan-mantanmu, jangan kamu hapus. Karena sekarang tugas kulah yang akan menghapusnya. Betul. Mula aku titip tenan iki sayange ra ono sing santri lanang iki. Ya ono santri tak ulang iki. Cek ngerti kenapa? Karena Allah niku ndamel rumus ya ayuhan nas, i menungso. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Urusan kedua itu dzakari wa unsa. Baru kalau itu selesai wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arofu. Urusan bangsa dan negara niku beres nek urusan lanang karo wedok niku beres. Dan perempuan adalah tiangnya negara. Mula rusak pertama nek pengin rusak bangsa iku melalui wong wedok. Mula saat ini kata wong wedok iklan wong wedok, iklan bantrek wong wedok, iklan traktor wong wedok, wong lanang karek koman iklan luru, iklan das ngelu kali mencret. Oke, ini lho. Jadi alhamdulillah mula haflah ini untuk ini ya Allah, untuk penghargaan, untuk nopo ini kalau ayam nek isik duwe pader sementer ngeten iki, insyaallah nanti akan lahir generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang kuat, karena punya perempuan-perempuan yang terdidik dalam agama yang kuat dengan sistem pesantren yang masih menggunakan sistem innama yakshallah min ibadihil alama amma ba'du. Loh kok dimah nih dia. Lek kula dereng mulai ngaji. Ya dereng nih lagi amma ba'du. Nggih, muka dimah mawon. Nggih dereng sampe ngri. Oh, jam 12:30. Nggih. Lha iki lho, masyaallah. Kita iki dititipi anak-anak wedok enten iki ya Allah, kita didik yang bener. Karena tiang negara ada di sini. Sampai keliru didik wong wedok bubar bangsa iki. Wong lanang iki ora iso. Kula nek pondok-pondok pesantren putri ya niki ya Allah. Niki nek mulih seneng kula nang omah bali ya. Seneng sampean mulih bali, mulih bali. Nggih, semoga-moga sedaya manfaat, nggih. Nggih, sedaya manfaat, sedaya barokah. Nggih, bijak diterusaken malih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih, dihaturkan. teriring doa jazakumullah ahsana jaza. Demikian tadi ceramah agama yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Haji Ahmad Muwafiq dari Yogyakarta. Semoga kita dapat mengamalkan dan meneladani apa yang telah disampaikan. Acara selanjutnya mau'idhah hasanah yang dirangkai dengan doa yang akan disampaikan oleh Romo Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur kepada yang terhormat Al-Mukarram Romo Kyai Haji Muhammad Anwar Mansur. Waktu dan tempat dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki wau cara jangan wis cukup bumbune sak sembarang kalire karek mangantok. Dadi kula mboten sanang ban apa-apa monggo sareng-sareng muswate ha ila hadrotil habibin asyafian. Alikun sing kena bakat itu. Muasir dan man bagi akan. Maka atur sareng ban man. Pamana anu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi min arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahil ladzi hamdan wa bihi. Allahumma shallatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirlana biha jami'al hajat. Watu tahfirun nabiha min jami'i syai'at Watarman Allah majlidin majlidin rahmah Birokali wa birokali Allah ma'in al-haq wa khabah Allah manfaat nabi ma'alam tanah wa alimun Allah maj'alna wa awlahun Allah ma'amin wa jaminal mutaqinna imam rabbana atina fi dunya khasana wa fil afdhal wa fil afdhal wa salam al-fatiha ar-Rahmani rahim alikum dunya ta'atani surat Allah di rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula rangkaian acara Haul dan Hafal Akhir Usara Pondok Memang Desa Putri Hidayah Umutaniah. Sebelum mundur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangan baik harian maupun mamulian yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat semua. Akhir umumi, Allahumma fikirah wa fitri, thumma salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohonkan kepada keluarga besar, dimohonkan.